Sirat nanti membawa dosa yang menggunung tinggi, tergapai ku mencari limpahan hidayah-Mu agar terlerai kesangsian hati ini. Sekadar air mata tak mampu membasuhi dosa ini. Sebelum mata terlena, dengarlah rintihan hati ini. Beratnya dosaku, tak daya ku pikul sendiri. Hanyalah rahmat dan kasih sayangmu dapat meringankan, ulurkan maghfirah-Mu. Andainya esok bukan milikku lagi, dan mata pun ku tak pasti akan terbuka lagi. Sebelum berangkat pergi ke daerah sana, lepaskan beban ini yang mencengkam jiwa dan ragaku. Selimuti diriku dengan sutra kasih sayangmu, agar lena nanti ku mimpikan syurga yang indah abadi. Pabila ku terjaga, dapat lagi ku rasai betapa sir.